Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Walid At-Tayalisi Hisham bin Abdul Malik, namanya adalah Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi. Thiqatun sabtun. Qala haddathana Hammad ibn Salamah Thiqah An Hisham ibni Zaid ibni Anas ibni Malik. Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik. Hisham ini adalah cucunya sahabat Anas bin Malik. Nah, sigharut tabi'in, masuk dalam tabaqat sigharut tabi'in. Thiqatun, dia juga rawi yang thiqah. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Apa hubungannya dengan Hisham? Itu yang depannya, nah, baju coklat. Hah? Siapa yang kakek? Hisham atau Zaidnya yang kakek? Anas bin? Nah, Anas bin Malik kakeknya Hisham. Sahabiyun jadid. Al-Anqari. Anin Nabihi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ini hadis yang sangat luar biasa. Rasul mengatakan, inqamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasitatun fa inistata'a taquma hatta yaghrizaha fal yaghrizha. Nabi mengatakan, seandainya kiamat itu hendak ditegakkan dalam keadaan di tangan salah seorang di kalangan kalian ada fasilah. Fasilah hiya an-nakhlatu as-saghiratu. Ya. Nakhla apa artinya? Ini yang pakai peci terompak. Nakhla itu apa artinya? Tidak tahu. Hah? Apa? Batang kurma. Ya. Pohon kurma, shagirah kecil. Nah, pohon kurma yang masih kecil. Istilah pertaniannya apa namanya? Bibit. Ya. Dalam keadaan di tangan kalian masih ada bibit pohon barakah itu. Baik. Satu saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mampu bisa ya untuk tidak bangkit sampai kamu menang. Nah, siaran ulang. Ya. Kalau kamu mampu untuk tidak bangkit sampai kamu menanam bibit pohon kurma tadi, maka hendaknya kamu tanam. Ya. Jadi ini kiamat sudah dekat, tapi kita masih punya satu bibit pohon. Kalau masih sempat ditanam, tanam kata Rasul. Itu kan luar biasa ya. Barakallahu fikum. Bimbingan beliau kepada kita, barakallahu fikum, sebagai muslim, umat Islam, itu harus tetap punya harapan. Walaupun hancur sebentar lagi. Iya. Kehancuran itu sudah di depan mata, tapi harapan, barakallahu fikum, tayyib, untuk generasi berikutnya itu tetap diupayakan. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim itu harus punya sikap optimis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Saat yang kiamat sudah dekat, kamu masih punya bibit pohon, ya bibit pohon kurma, tanam kalau masih sempat untuk menanamnya. Barakallahu. Nah. Ayo. Ada sebuah riwayat barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dari Umarah Ibnu Khuzaimah, dari Thabit, qala sami'tu Umarah Ibn al-Khattabi yaqulu li Ubay. Kata Thabit, aku pernah mendengar Umar bin Khattab berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ma yamna'uka an taghrisa ardaka. Hei Ubay, apa yang menghalangi kamu untuk menanami lahan yang kamu miliki? Kamu punya tanah, kenapa tidak kamu tanam? Kenapa? Nah. Qala lahu Ubay. Ubay berkata, ana syaikhun kabirun amutu ghadan falimadha aghrisu ardi. Maka Ubay berkata, saya ini wis tuwa, wis sepuh, ya syaikhun kabir wahai amir, saya ini sudah tua dan besok ya paling mati. Untuk apa saya nanam capek-capek? Nah, iya. Barakallahu. Itu sudut pandangnya Ubay. dia memandang sudah tua, ya, ya paling sebentar lagi mati. Ya. Kalau mau nanam itu kan panjang itu, iya ditanam, iya disirami, ya kan, dipupuk, wah panjang. Sebentar lagi udah tua, ya masih sibuk ngurusin yang kayak gitu. Nah ini buat yang sudah usia tua-tua, ya yang kehilangan harapan. Nah sudah nggak kerja lagi, ya kan? Sudah pensiun, anaknya sudah berhasil semua. Biasanya gitu orang tua itu di rumah bengong, nggak ada aktivitas. Ya, ya nunggu mati saja lah. Ngapain? Nah, barakallahu. Itu yang ada di pikiran Ubay saat itu. Ya. Ya, tinggal nunggu mati. Gak usah susah-susah lah. Istuwo. Nah, tuwo ya caranya orang tua. Walan antafi biha, walan udrik awana samariha. Aku tidak akan bisa ngambil manfaat dari tanaman yang aku tanam. Dan aku tidak akan sampai waktu pemanenan buah dari apa yang sudah aku tanam. Ya. Itu pandangan Ubay saat itu. Untuk apa wahai Amir? Saya sudah tua, paling besok mati. Ya. Dan kok capek-capek nanam? Apa manfaatnya untuk saya? Nah, barakallahu fikum. Saya tidak akan sampailah umur saya sampai panen. Namanya di situ kan makrufnya kurma ya. Kurma itu paling enggak puluhan tahun. Iya, barakallahu fikum. Enggak tahu kalau yang zaman sekarang menggunakan barakallahu fikum teknologi ya, tadi pertanian mungkin bisa barakallahu fikum dipotong hanya beberapa tahun. Tapi pada saat itu belum ada. Kalau sekarang kan mungkin ya, yang tadinya pohon itu baru berbuah 10 tahun, 15 tahun dengan kepintaran orang, rekayasa genetika dan semacamnya, ya. Barakallahu fikum bisa 3 tahun sudah berbuah zaman sekarang. Ya, tapi ini kan zaman dulu. Iya, pikirannya ya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi ini udah tua sekali. Pikirnya apa? Jangan sampai. Untuk apa? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lihat pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, a'zimu alaika litaghrisannaha. Barakallahu fikum. Ya. A'zimu alaika litaghrisannaha. Maka Umar mengatakan, saya mengharuskan kamu untuk menanam lahan yang kamu miliki. Nah, ya sebagai seorang amir, tanam. Ya, lahan kamu tanam. Falaqad ra'aitu Umar ibn al-Khattabi yang risuha biyadihi ma'a Ubay. Dan kata Thabit, aku melihat sendiri bagaimana dua orang sahabat ini menanam, ya barakallahu fikum, pohon-pohon tersebut. Nah, Umar dan Ubay bareng-bareng, ya sudah, kalau kamu tua gak kuat ya tak kancani, nah, tak temenin, ayo kita tanam bareng-bareng. Ya, nah, pokoknya tanam. Barakallahu fikum. Tayyib. Agar ini barakallahu fikum disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Naam. Jilid 5 halaman 71. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah. Dan barakallahu fikum, kemarin sudah kita sebutkan alasannya, ya barakallahu fikum, Kenapa? Walaupun orang itu ketika sudah tua, ya, tetap harus punya semangat. Iya, barakallah. Nah, apa itu? Semangat untuk anak cucunya. Iya, semangat untuk meneruskan generasi berikutnya. Naam, Anda mungkin tidak mengambil manfaat dari apa yang Anda tanam, tapi yang mengambil manfaatnya adalah anak cucu dan cicit Anda pada generasi-generasi berikutnya. Ya kan? Sebagaimana Anda, sebagaimana beliau, ya, menikmati hasil buah kurma tanaman apa? Mbah-mbahnya dahulu. Barakallahu fik. Jadi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barakallahu fikum sangat ya meresap kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jangankan sudah tua, sudah mau kiamat saja kalau masih punya benih tanaman yang sempat untuk ditanam, tanam. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi luar biasa Islam itu mengajarkan kita untuk punya sikap optimis, harapan. Nah, harus besar. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Walaupun tadi barakallahu fikum dengan keterbatasan, kekurangan, ya. Dan barakallahu fikum kelemahan yang ada pada kita, yet harapan itu harus terus dan terus kita gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-targhib al-azim, at-targhibul azimu ala irtinami akhiri fursatin minal hayati fi sabili zar'i ma yantafi'u bihi annasu ba'da mautihi. Ya, at-targhibul azim ala irtinami akhiri fursatin minal hayati fi sabili zar'i ma yantafi'u bihi nasu ba'da mautihi. Naam. Fa yujra lahu ajruhu wa tuktabu lahu sadaqatuhu ila yaumil qiyamah. Ya. Faedah dari hadis ini di dalamnya terdapat at-targhibul azim. Motivasi, hasungan, seruan yang sangat agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala irtinami akhiri fursatin minal hayat, untuk memanfaatkan kesempatan terakhir dari kehidupan kita. Ya, barakallahu fik. Nah, fi sabili zar'i ma yantafi'u bihin nas ba'da mauti. Barakallahu. Di jalan menanam sesuatu yang bermanfaat bagi manusia setelah kematiannya. Ya. Jadi kalau kita seandainya sudah tahu ajal kita, ya, sudah dekat atau sudah ada firasat, jangan putus asa. Jangan berhenti untuk barakallahu fikum memberikan sumbangsi, kontribusi barakallahu fikum untuk kemanfaatan manusia. Barakallahu fikum, ya. Nah, baik. Walaupun mungkin nyawa itu tinggal satu kali tembusan lagi, kalau masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kemanfaatan orang lain, usahakan. Ya, usahakan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga akan dialirkan untuk dia aliran pahala, akan ditulis untuk dia sedekah sampai hari kiamat. Insyaallah. Itu dalam kondisi kita sudah sekarang. Kita tetap dianjurkan untuk melakukan untuk orang lain sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Apalagi barakallahu fikum, kalau kita yang masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan barakallahu fikum bugar, nah, ya, diminta untuk melakukan sebuah ta'awun alal birri wa taqwa, untuk kebaikan barakallahu fikum. Apalagi diminta untuk barakallahu fikum bersama-sama kita membangun dakwah ini, nah, mengembangkan ma'had ini barakallahu fikum. Tentu sangat-sangat barakallahu fikum, ya, sangat-sangat tidak pantas. Nah, kalau kita tidak mau ikut andil dalam ta'awun jama'i ini. Semua kita, antum semua di sini barakallahu fikum bisa berbuat. Iya. Antum melaksanakan piket dengan sebaik-baiknya, itu kan untuk kemaslahatan banyak orang. Yang menjadi musyrif, para pengurus barakallahu fikum juga demikian. Nah, baik. Atau barakallahu fikum para mutazawijun yang lain barakallahu fikum yang dimintai ta'awunnya. Ya. Barakallahu fikum sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk barakallahu fikum umat, upayakan. Ya, jangan kendor. Harus ikut. Nah. Jangan sampai barakallahu fikum karena ya hawa nafsu, karena sikap kita yang egois, sikap kita yang barakallahu fikum ananiyah. Ya, lebih mementingkan kepentingan diri kita pribadi, kita tidak peduli. Nah, maaf. Saya banyak kerjaan. Maaf. Iya. Wah, ini banyak hafalan, ini banyak PR. Iya. Nah. Padahal Anda bisa, misal Anda diminta bantu, akhir Anda minta tolong bantuin teman nyapu masjid. Kenapa? Teman Anda yang piket barang Anda sakit, jadi Anda sendirian. Anda diminta bantuan. Nah, itu peluang. Oh iya ya. Iya. Paling berapa menit antum nyapu masjid? Sampai 10 menit? Enggak sampai. Paling 5 menit. Tapi kita kadang-kadang afan, mana? Ini lagi ujian. Ya. Sabar aja. Banyak pahalanya buat antum tuh. Bisa aja. Ya, barakallahu fikum. Jangan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Oh, kurang disebutkan faedahnya, mau mati saja kalau nanti ada kesempatan melakukan kebaikan untuk orang lain, laksanakan. Ya, kesempatan, apalagi umur masih panjang, kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ya. Sangat-sangat barakallahu fikum tayyib. Iya. Disayangkan. Ini teguran untuk kita semua. Ya, terkadang kita lebih mementingkan barakallahu fikum pribadi kita, kepentingan kita. Di sana ada peluang bagi kita untuk bisa berbuat kebaikan untuk banyak orang. Itu yang lebih Anda utamakan. Nah, paham ya, kawan? Ya, kalau ada ajakan tahu, ya, nah, harus mangap. Ya. Apalagi yang namanya piket, yang nama piket itu kewajiban. Piket sakan, ya, piket masjid, piket kelas. Nah, barakallah. Itu kewajiban itu, barakallah itu. Iya, menjadi tanggung jawab antum. Nah, kalau yang wajib-wajib saja ditelantarkan, barakallahu fikum, apalagi yang lainnya. Tapi kalau Anda punya ingin barakallahu fikum mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasul, antum bisa meresapi apa yang disampaikan oleh beliau pesan tadi, ya. Barakallahu fikum, antum tidak akan melihat itu sebagai beban, tapi melihat itu sebagai barakallahu fikum peluang yang besar. Apalagi kalau amal tadi, ya, kaitannya dengan manfaat untuk orang banyak, oh, itu antum harus nomor satu. Nah, oh, ini berkaitan dengan kemaslahatan semua orang, anak harus ikut. Iya. Nah, kalau memang barakallahu fikum masih dibutuhkan. Iya, barakallahu. Itu yang perlu kita barakallahu fikum camkan baik-baik, ya. Nah, dan aktivitas kita untuk pribadi kita barakallahu fikum tayyib itu bisa kita siasati. Ya. Harus kita punya andil peluang memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Harus kita kasih. Jangan sampai umur kita cuma untuk kepentingan kita pribadi. Barakallahu fikum. Nah, sangat-sangat merugi. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-hasfu ala ta'ati ila akhiri lahzatin minal hayati. Al-hasfu ala ta'ati ila akhiri al-hasu ala ta'ati ila akhiri lahzatin minal hayat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di dalamnya sekali lagi ada motivasi, ada hasungan, dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk terus melakukan ketaatan sampai akhir kesempatan dari kehidupan kita. Ya, ketika masih ada ketaatan yang bisa kita lakukan sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, barakallahu fikum, ya, laksanakan. Nah, barakallahu fikum. Wa minhu qissatu ar-rajuli alladhi qatala 99 nafsan thumma kammala al-mi'ata. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Di antaranya barakallahu fikum kita bisa mengambil ibrah dari kisah, ya, seorang pembunuh 99 nyawa dan dia genapkan menjadi 100. Nah, sudah tahu ya kisah pembunuh 99 nyawa. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim barakallahu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul mengatakan kana fi man kana qablakum, itu masuk kisahnya orang-orang terdahulu. Ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa barakallahu fikum. Ya, jadi dia ini orang yang cukup banyak membunuh manusia. tidak disebutkan apa perkaranya, apa memang karena dia punya profesi sebagai pembunuh bayaran, atau memang dia adalah seorang yang barakallahu fikum psikopat, ya. Nah, terganggu jiwanya jadi suka bunuh orang, enggak tahu, enggak disebutkan. Yang penting orang ini telah membunuh 99 jiwa. Nah, barakallahu fikum. Di situ orang ini sudah barakallahu fikum ya merasakan kejenuhan. Iya. Barakallahu fikum. Merasakan kesalahan dan dia ingin bertobat. Barakallahu fikum. Maka dia bertanya kepada ahli agama. Kalau yang namanya tobat itu kembali kepada agama. Dia tanya kepada seorang rahib, dia dapat alamatnya, dia tanya. Barakallahu fikum. Nah, dia cerita tentang kehidupannya. Ya, saya ini sudah membunuh 99 jiwa. Apakah mungkin bagi saya untuk bertobat? Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Maka barakallahu fikum. Iya. Rahib tadi mengatakan, "Enggak ada. Kamu sudah terlalu parah." Iya. Satu jiwa saja yang kamu bunuh. Iya, enggak tahu itu. Masih ada enggak kesempatan? Ini 99. Barakallahu fikum. Enggak ada. Enggak ada peluang. Nah, karena orang tadi sudah putus asa, ya sudahlah, nanggung 99, ya tak genapkan, kamu yang 100. Ya. Mati itu rahib Faraun. Jadi yang korban yang 100. Nah. Iya. Iya, barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum di situ terus dia dihantui oleh rasa bersalah, rasa berdosa. Masih berusaha untuk mencari jalan nam obat. Baik. Al-muhim barakallahu fikum, setelah dia membunuh sang rahib tadi, dia terus berusaha untuk mencari orang yang bisa membimbing dia, menuntun dia. Akhirnya ketemu dengan seorang yang alim barakallahu fikum dan bertanya, "Apakah ada tobat untuk saya?" Maka alim tadi menjawab dengan ilmunya, "Ya, siapa yang bisa menghalangi dari engkau dan tobatmu? Enggak ada." Nah. Maka orang tadi barakallahu fikum senang, bahagia, ya. Kemudian dia menyatakan tobatnya, memohon ampunan kepada Allah. Kemudian alim tadi pesan kepada orang tadi, ya. "Kalau kamu memang benar-benar pengen berubah, kamu harus tinggalkan kampung halaman. Karena kampung kamu itu sudah rusak." Iya. Bobrok. Kan ada ya? Sebuah desa, kampung yang parah semuanya. Kampungnya orang-orang barakallahu fikum penjahat. Nah. Dan itu dari barakallahu fikum, ya, keterangan hadis tadi, mungkin itu merupakan salah satu sebab kenapa sampai 99 nyawa dia bunuh. Karena mungkin di kampung itu yang namanya perkelahian, bunuh-bunuhan biasa. Nah, sampai dia barakallahu fikum, ya, sudah bosan. "Kalau kamu pengen benar-benar tobat, tinggalkan. Ya. Kampung halaman itu sudah parah. Di seberang sana ada kampung isinya orang-orang saleh, orang-orang baik. Kamu pindah ke sana." Nah, barakallahu fikum. Maka dia mengikuti bimbingan sang alim tadi. Dia pindah barakallahu fikum. Naam. Baik. Iya. Yeah. Di situ barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat, ya. Qala Qatada qala Al-Hasan wa dzukira lana annahu lamma atahul maut tanah Abi Sodri. Nah, jadi orang ini memang sudah mendapatkan firasat ketika kematian itu sudah mendekati dia. Alhamdulillah. Allah kasih ilham sebelum dia meninggal. Allah kasih ilham, Allah kasih taufik untuk bertaubat. Itu enggak semua orang. Ya, itu mungkin yang menjadi contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Iya. Nah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Ada orang yang sepanjang hidupnya biasa melakukan amalan ahli neraka, sampai-sampai orang memandang jarak dia dengan neraka itu paling tinggal satu barakallahu fikum ya, zira saja. Nah. Satu hasta. Dikit lagi. Fayasbiqu alaihi kitab. Tapi ternyata catatan takdir mendahului. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Ini contohnya. Iya. Contohnya lah pembunuh 99 nyawa plus 1. Nah, barakallahu fikum. Allah kasih ilham dia barakallahu fikum untuk apa? Untuk bertaubat. Karena dia sudah merasa, wah ini sudah kayaknya dah sebentar lagi kematian. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian dia memanfaatkan iya waktu yang tersisa. Walaupun mungkin dia belum sempat melakukan amal kebaikan apapun setelah dia taubat, kecuali taubatnya tadi. Baru mau berjalan ke kampung orang soleh tadi, ternyata barakallahu fikum, tayyib, ya, nyawanya dicabut. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ terjadi perdebatan barakallahu fikum antara malaikat adab dan malaikat rahmah. Nah, malaikat rahmah ingin mengambil ruh orang tadi. Ada malaikat adab, sabar dulu. Ya. Baik, ini punya ngana. Hah? Punya saya ini. Barakallahu fiik. Baik. Enggak. Iya. Ini saya yang bawa. Barakallahu fiik. Debat. Dia kan belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, dia belum sampai ke sana. Maka orang mengatakan, ya sudah, tobat itu kan kebaikan. Akhirnya datang seorang malaikat yang lain, barakallahu fikum, tayyib, menjelma dalam bentuk Bani Adam, berfungsi sebagai hakim. Nah, ya sudah, ya. Daripada ribut, biar adil, bagaimana saya punya ide, kita ukur saja. Orang ini lebih dekat ke negeri orang soleh atau jarak dia sekarang, posisinya, koordinatnya sekarang lebih dekat dengan kampungnya yang orang jahat-jahat tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Secara real, barakallahu fikum, sebenarnya dia ya belum terlalu jauh dari kampung halamannya. Barakallahu fikum. Artinya dia lebih dekat dengan kampungnya. Barakallahu fikum, orang-orang jahat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah Allah yang atur, Allah perintahkan kepada bumi ya, untuk apa ikhwan? Tayyib, mengatur itu semua agar orang ini lebih dekat jaraknya dengan kampungnya orang soleh. Nah, jadi dari hadis ini barakallahu fikum bisa kita katakan bumi itu bisa ya mengkerut, juga bisa apa? Memuai. Makanya dikatakan oleh Rasul, alaikum bidzuljah. Lakukanlah perjalanan di malam hari karena pada saat itu bumi dilipat. Nah. Sebagian mengatakan dilipat secara hakiki. Barakallahu fikum, ya. Nah. Bumi itu memang pada malam hari ya tadi bisa dikatakan mengkerut karena dingin kan? Kalau siang kan panas, memuai dia jadi panjang. Nah, bisa jadi ya kan? Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya di sini Allah memerintahkan kepada bumi ya agar barakallahu fikum dia itu lebih ya membuat jasad orang tadi dekat ke kampungnya orang soleh. Nah, jadi enggak terasa. Sehingga ketika malaikat itu mengukur ya, diukur, lah ini lebih dekatnya dengan kampungnya orang soleh. ya. Barakallahu fikum. Ya sudah, akhirnya malaikat azab melepasnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi itu yang menjadi syahid barakallahu fikum, bagaimana upaya sang pembunuh tadi, ya, walaupun dia sudah merasa ajalnya sudah dekat, dia tetap berusaha. Nah, barakallahu fikum. Dan orang kalau sudah punya niatan yang baik, akan Allah bantu. Ya, walaupun mungkin kondisi keadaan barakallahu fikum tayyib itu tayyib tidak mendukung dia. Tetapi kalau orang itu punya niatan yang baik, berusaha untuk menjalani barakallahu fikum kebaikan dan kebenaran, akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum. Satu pertanyaan saja, apakah ada hadis surga itu di bawah telapak kaki ibu? Nah, hadisnya ada. Al hadis maujud, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Surga itu di bawah kaki para ibu. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini sebagian para ulama mensahihkannya, sebagian yang lain melemahkannya. Barakallahu fikum. Nah, intinya hadis ini barakallahu fikum untuk menunjukkan bagaimana, ya, posisi seorang ibu bagi kita. Kalau dia sangat menentukan urusan akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ya. Walaupun hadis ini barakallahu fikum anggap, ya, kita anggap hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang lemah, tapi masih banyak barakallahu fikum hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Nah, iya. Baik. Ridallah ma'ridah walidain. Ghadabullah barakallahu fikum ma'ghadab walidain. Ridhonya Allah akan menyertai ridhonya barakallahu fikum kedua orang tua, begitu juga murkanya Allah Subhanahu wa taala akan menyertai kemurkaan orang tua kita barakallahu fikum. Nah. Baik. Wallahu taala alam bisawab, ya. Sehingga barakallahu fikum, kita harus bisa menghormati dan menyayangi ibu kita. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jangan Anda membuat mereka sedih barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan sebutkanlah sebagian para ulama, ya. Bagaimana pekanya mereka, perasaan mereka menjaga hati seorang ibu. Mereka mengatakan, sampai-sampai mengatakan seorang anak itu kalau bisa jangan sampai cerita kepada ibunya tentang apa yang dia derita. Nah, gitu ya. Kalau masih kuat, sudah pikul saja. Kenapa? Khawatir membuat ibu kita ini ikut sedih. Ya. Nah, apalagi kalau masalahnya cuma masalah yang remeh. Mi di sini, wah, aku mi tersiksa. Iya, nah, airnya asin, ya, temennya, nakal-nakal. Ya, barakallahu fikum. Banyak nyamuknya, sedih aku mi. Jadi uminya ikut sedih. Ya, cuman kayak gitu saja. Barakallahu fikum. Iya, cerita. Barakallahu fikum. Nah, sampai sepeka itu, ya, di kalangan salaf. Untuk menjaga barakallahu fikum hati seorang ibu agar tidak apa ikut bersedih. Nah, sehingga mereka ketika ada kesulitan, ya, kesusahan, kalau memang barakallahu fikum tidak terpaksa, enggak cerita. Pilih kabare, alhamdulillah, ya. Naam, lancar-lancar saja mi ala kulli hal. Tapi kalau uminya pintar paham, ala kulli hal ini tanda tanya ini. Kalau bini mati hitati musolihat, berarti bagus. Tapi kalau alhamdulillah ala kulli hal, kalau uminya peka, tahu ada apa. Gitu ya, taraklah. Tidak ada apa-apa. Lancar-lancar saja, Mi. Nah. Pak Ivan ya. Baik. Sampai sepeka itu salah barakallahu fikum dalam menjaga perasaan seorang ibu. Ya, ini barakallahu fikum bab afdhaliyah. Ya. Kalau bisa antum enggak cengeng, ya. Karena ibu itu kalau sama anaknya bisa lebih cengeng daripada antum. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Mungkin lisannya saja melepas antum, tapi dalam hatinya itu wah kalut ya, barakallahu fikum. Nah, galau ya melepas anaknya mondok di pondok pesantren, barakallahu fikum. Tambah lagi antum cerita yang sedih-sedih. Iya, wah tambah sedih uminya antum. Nah, nanti antum sudah membuat dia sedih. Baik, kawan. Nah, jadi kalau bisa ya ditahan, disabar-sabari, barakallahu fikum, ihtisab kepada Allah. Kita memikul derita tadi, kesulitan tadi barakallahu fikum, untuk menjaga agar ibu kita tidak bersedih. Top. Ya. Top. Mantul, mantap betul. Barakallahu fikum. Hayya wallahu taala alam sholat wa tahiyatul qadar. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.